Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah najis itu bisa membatalkan wudu? Apakah kotoran hidung itu termasuk najis? Satu lagi apa tadi? Hah? Kotoran mata. Inilah. Yang membatalkan wudu itu hanya empat saja. Pertama, keluar sesuatu dari dua lubang. Ya, dua lubang depan, lubang belakang. Seperti kencing, buang air besar. Pokoknya keluar sesuatu. Walaupun duit keluar, tetap batal. Kentut. Ya, batalkan wudu. Tidak harus kencing, tidak harus kan. Kentut batal. Berak batal. Kencing batal. Keluar duit batal. Kan ada itu. Keluar rumput juga tetap batal. Yang kedua, hilangnya akal. Seperti tidur, pingsan, gila. Itu batal wudunya. Yang ketiga, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Itu batal wudunya. Keempat, menyentuh kemaluannya. Kemaluannya saja. Dan yang kemaluan sini, kalau laki-laki mohon maaf, kalau laki-laki hanya batangnya saja, kalau yang buahnya itu tidak, kalau perempuan hanya bagian sekitar vaginanya saja, adapun yang pantat itu tidak membatalkan wudu. Ini saya hanya berbicara hukum saja. Selain itu tidak membatalkan wudu, termasuk najis tidak membatalkan wudu. Najis itu tidak membatalkan wudu, tidak. Hanya saja najis, kalau terkena air yang kita gunakan untuk berwudu, kan bisa jadi muta najis. Kalau wudu dengan air muta najis tidak sah. Itu saja. Kalau tidak sah, bukan berarti batal. Tinggal ambil air lain, kita lanjutkan lagi wudunya. Misalnya yang terkena air muta najis itu bagian tangan. Bukan berarti batal tidak. Tinggal diulang lagi bagian tangannya. Itu. Lalu kalau ada bagian luka di badannya, nanah dan lain-lain, itu bagaimana? Tetap harus dibersihkan dahulu. Dibersihkan dulu, baru dia berwudu. Karena apa? Karena kalau tidak dibersihkan, nanti air, misalnya lukanya di tangan, nanti luka yang di tangan yang nanah itu ketika bersentuhan dengan air yang ada di tangan akan jadi najis. Karena air yang di tangan kan bukan dua kulai, liter aja nggak sampai. Maka tetap dibersihkan terlebih dahulu. Dan jika masih tetap keluar, ini ada hukum khusus di dalam fikih, namanya ahkamul jabirah. Nanti dipelajari. Ya, nanti pelajari hukum orang yang di tangannya ada luka. Bahkan ada yang pakai hansaplast. Pakai hansaplast itu ada hukum tersendiri, enggak sembarangan itu. Ada orang tangannya banyak hansaplast, handiplast kata orang sini kan, main wudu, main beri ya di wudu. Padahal ada hukum tersendiri. Enggak boleh itu main wudu aja, ada hukumnya tersendiri. Atau yang ada pakai perban wudu. Itu ada hukumnya tersendiri itu. Hukumnya bagaimana? Nanti ada pembahasannya ahkam jabirah itu. Ada jika sudah dibersihkan masih tetap keluar. Ini sholatnya sama seperti sholat orang yang sakit beser atau orang yang suka terkencing-kencing. Sakit apa namanya? Yang keluar terus. Nah, itu wudunya harus ketika masuk waktu sholat. Misalnya untuk sholat zuhur, wudunya harus setelah azan zuhur. Kalau wudunya sebelum azan tidak sah wudunya. Kalau enggak sah wudunya, sholatnya enggak sah. Satu, sebelum wudu dia harus bersihkan lukanya. Dia harus bersihkan kotorannya. Misalnya dia suka terkencing terus bu, atau suka terkentut terus misalnya. Ini contoh. Harus bersihkan dulu, baru habis itu disumbat kemaluannya dengan kapas. Habis atau kalau lukanya harus disumbat dengan, dia wudu dulu, dibersihkan wudu. Habis itu lukanya dia sumbat, dia tutup dengan kapas. Dan juga dia langsung sholat. Tidak boleh ditunda dengan waktu. Enggak boleh nunggu iqomat masih lama enggak. Harus sholat. Karena kalau lama, tiba-tiba keluar, maka menjadi batal sholatnya. Batal wudunya. Harus wudu lagi. Dan wudunya hanya berlaku untuk satu sholat wajib saja. Begitu sholat-sholat duhur, setelah selesai sholat duhur, maka dia tidak bisa menggunakan wudu itu untuk melakukan ibadah-ibadah wajib yang lain seperti sholat asar dan lain-lain. Tuh. Lalu kotoran hidung itu ya. Jadi najis itu tidak membatalkan wudu, tetapi bisa menyebabkan air yang kita gunakan untuk wudu itu tidak sah. Maka tinggal dibersihkan saja. Tuh. Dan jika terkena najis, cukup dibersihkan najisnya, diulang lagi wudunya. Misalnya terkena tangan, tidak perlu ulang dari awal. Cukup dihilangkan najisnya. Misalnya kena tai cicak di tangannya. Tai cicaknya tinggal dibuang, habis itu dibasuh lagi bagian tangan. Tidak perlu ulang dari awal, dari basuh tangan lagi, tidak perlu. Kotoran hidung itu bukan najis. Ya, kotoran hidung itu bukan termasuk najis. Nanti ada pembahasan tersendiri. Najis itu hanya darah, nanah, bangkai tikus, itu ya. Kotoran hidung tidak. Karena sebenarnya kotoran telinga, tai, mata, tidak. Hanya saja untuk kotoran mata, ya kalau kotoran mata itu harus dibersihkan. Karena ketika wudu kita kan harus membasuh semua wajah. Kalau ada tai mata, berarti kita tidak bersihkan, berarti bagian yang ada kotoran air mata itu tidak tersentuh air wudu, menyebabkan wudu kita tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Banyak saya dengar tuh subuh-subuh tai mata masih bertuku di mata dia. Itu enggak sah wudunya itu. Kenapa? Ya kan ada kotoran matanya. Gimana dia mau wudu? Kan wudu harus semua anggota wajah dibasuh. Sementara ini kotoran matanya menyumbat masuknya air ke bagian mata. Kalau kotoran hidung tidak. Kenapa? Karena di dalam wudu tidak wajib membasuh hidung, tapi sunnah. Tetap di apa namanya? Di apa istilahnya itu? Dibersihkan. Seandainya di dalam sholat pun keluar ingus misalnya. Apakah batal? Tidak batal, karena tidak bukan najis. Tapi kalau dihirup, kadang ada orang tu tak puasa nak buang, dihirup, masuk sampai ke tenggorokan, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia memakan sesuatu. Lo kok bisa beb? Lubang hidung sama lubang mulut kan sama satu. Jadi walaupun kamu hirup itu sama saja seperti kamu makan. Bedanya lewat hidung. Nah, makanya lebih baik kalau ini gimana? Ambil tisu. Tinggal kamu lapkan ke hidung, habis itu masukkan ke saku. Loh, gimana? Tidak. Hukumnya tidak. Kecuali ingus orang. Baru, ya. Atau ludah. Itu gimana ini ludah ini? Itu. Ambil tisu, atau anu, ludah di tisunya, masukkan ke dalam saku. Nanti habis sholat, buang. Loh, gimana ini ludah? Tidak, karena ludah sendiri. Kecuali orang ludah muka ente, baru. Nah. Jadi itu hukumnya. Jadi najis tidak membatalkan wudu, wallahu a'lam bishawab.